آله وصحبه ومواله. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعاً. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jumain. Sebagaimana yang antum ketahui bahwa kita sekarang telah ditinggalkan oleh ustaz kita, oleh pembimbing kita, orang tua kita yang selama ini membimbing kita untuk mengemban dakwah yang berat dan mulia ini. Tidak ada yang bisa kita berikan untuk beliau kecuali kita mendoakan semoga beliau ustazuna wa muallimuna wa mursyiduna wa muwajjihuna yarhamuhullah wa yaghfir lahu wa yadkhiluhu jannata rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada beliau, ustaz kita, pembimbing kita, guru kita yang mengarahkan kita, Ustaz Abdul Abbas Muhammad Ihsan, yang selama ini mengarahkan kita, yang selama ini menjadi orang tua kita. Tidak ada kata yang bisa kita ucapkan kecuali berdoa dan meminta kepada Allah semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, memberikan ampunan kepada beliau, dan menempatkan beliau di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kenikmatan yang abadi. Dan ini dirasakan tidak hanya oleh kita tentunya, tapi dirasakan oleh semua ahlu sunnah secara khusus di sekitar kita dan secara umum di negeri ini, bahkan mungkin di negeri-negeri yang lain, merasakan kehilangan atas kepergian beliau rahimahullah yang telah banyak mencurahkan daya dan upaya untuk Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan beliau dengan balasan yang terbaik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jumain. Dan itu mengingatkan kita bahwa kita pun akan mendapati hal yang sama, yang kita tidak tahu kapan datangnya, kita pasti akan menemuinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjemput nyawa-nyawa kita dalam keadaan kita berada di atas sunnah, berada di atas dakwah as-salafiyah. Rahimahullah, Syekh Al-Alamah Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, beliau masih menjelaskan tentang kelompok Murji'ah, yang Murji'ah itu terbagi, terpecah menjadi 18 golongan. Murji'ah itu terbagi menjadi 18 golongan. Dan yang beliau sebutkan di sini, yang pertama, yang kedua, dan nanti yang ketiga, itu baru beberapa. Tapi Al-Murji'ah secara umum itu terpecah menjadi 18 kelompok. Induknya Murji'ah, tapi cabangnya 18 cabang. Kemarin sudah kita lewati penjelasan dari beliau. Di antara pemahaman Murji'ah adalah orang yang menafsirkan atau mendefinisikan, memberikan pengertian tentang iman, bahwa iman itu sekedar meyakini dengan hati. Kelompok yang pertama dari kelompok Murji'ah adalah mengatakan bahwa iman itu sekedar meyakini dengan hati. Sehingga dengan pendapat ini memasukkan iblis termasuk orang yang beriman yang sempurna keimanannya. Kemudian kelompok yang kedua yang mengatakan dan mendefinisikan iman, memberikan pengertian tentang iman, bahwa iman adalah anutku bilisan, mengucapkan dengan lisan, walaupun tidak beramal, walaupun tidak meyakini, sekedar mengucapkan dengan lisan, maka dia adalah seorang mukmin. Maka menurut pendapat ini, orang-orang munafik adalah seorang mukmin yang berhak mendapatkan surga Allah sempurna keimanan mereka. Yang kedua, yang mengatakan bahwa iman adalah hanya mengucapkan dengan lisan, walaupun tidak beramal dan tidak meyakini. Dan dari pendapat ini, mereka memasukkan orang-orang munafik termasuk orang yang beriman sempurna keimanannya. Qala rahimahullah, wa minhum murji'atun arraful imana bi annahu qawlun wa'tiqadun wahtazalu minhul amal. Dan diantara mereka dari kelompok Murji'ah adalah orang yang memberikan pengertian tentang iman, memberikan takrif tentang iman, bahwa iman itu adalah qaulun wa'tiqadun, iman itu adalah perkataan dan keyakinan. Kelompok yang ketiga mengatakan iman itu perkataan dan keyakinan, mengatakan dengan lisan dan meyakini dengan hati. Wahtazalu minhul amal, dan mereka memisahkan darinya al-amal. Menurut mereka amalan itu bukan iman, amalan tidak termasuk iman. Jadi cukup mengatakan dan meyakini. Faqalu, maka mereka mengatakan, innal amala la yadkhulu fi musammal iman. Mereka mengatakan sesungguhnya amalan itu tidak masuk di dalam nama iman. Jadi amalan itu bukan keimanan. Wa haula'i wa in kanu akhaffa min murji'atil Jahmiyah wa murji'atil Karramiyah illa annahum khalafu ahla sunnati wal jamaah. Dan mereka ini, kelompok yang ketiga, walaupun mereka adalah akhaf, lebih ringan dari kelompok Murji'ah Jahmiyah. Murji'ah Jahmiyah siapa? Yang mengatakan bahwa iman cukup meyakini dengan hati. Iman cukup meyakini dengan hati. Dan Murji'ah Karomiyah, siapa Murji'ah Karomiyah? Yaitu orang yang mengatakan bahwa iman cukup mengucapkan dengan lisan. Jahmiyah pengikutnya Jahm bin Safwan. Dalam masalah ini Murji'ah. Dalam masalah iman. Karomiyah pengikutnya Muhammad bin Karom. Keduanya lebih berat dibandingkan kelompok yang ketiga. Illa kecuali annahum, sungguhnya mereka, kelompok yang ketiga ini, yang mengatakan bahwa iman adalah perkataan dan keyakinan, khalafu ahlu sunnah, mereka menyelisihi ahlu sunnah. Kenapa menyelisihi? Bikhtizalihim al-amala min musammal iman biduni burhanin min aqlin au naqlin. Dikarenakan mereka memisahkan amal dari nama iman. Karena mereka mengatakan bahwa amalan itu tidak termasuk keimanan. Iman cukup mengatakan dengan lisan dan meyakini dengan hati. Tidak memasukkan amalan, memisahkan amalan dari keimanan. Biduni burhan, dengan tanpa burhan, tanpa dalil, tanpa hujjah. Min aklin, baik hujjah dalil itu dari akal, secara akal, yang menunjukkan bahwa amalan bukan dari iman. Tidak ada dalil secara akal yang menunjukkan bahwa amalan bukan dari keimanan. Au naklin, tidak pula ada dalil dari nakal, penukilan dari ayat ataupun dari hadis ataupun dari kalamnya para sahabat atau para ulama. Mereka tidak memiliki dalil, tidak ada hujjah, tidak ada burhan atas pendapat mereka tersebut, yaitu yang memisahkan amal dari iman. Wa min dzalika murji'atul fuqaha. Dan termasuk yang demikian itu, termasuk yang punya pendapat bahwa amalan tidak termasuk iman adalah murji'ahnya fuqaha. Murji'ah dari kalangan ahli fikih. Murji'ah dari kalangan ahli fikih. Qala wa amma ahlu sunnati wal jama'ah fahumul ladzina wuffiqu lil qawli sa'ib alladhi tu'ayyiduhu nususul kitabi wa sunnah fi ta'rifil iman. Dan adapun ahlu sunnah wal jamaah, orang yang berada di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam plastik sana apa? Pakan lele, dihabiskan ayam. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, orang yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berjamaah berpegang teguh dengan kebenaran yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat, mereka orang yang diberikan taufiq di dalam perkara ini. Mereka mendapat taufiq sehingga memiliki pendapat yang sahib, pendapat yang sawab, pendapat yang benar. Yang pendapat itu didukung, dikuatkan oleh nas dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam mendefinisikan, memberikan pengertian tentang iman. Ahlus Sunnah wal Jamaah diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga berada pada pendapat yang benar, yang pendapatnya didukung, dikuatkan dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam perkara memberikan definisi ta'rif tentang iman, memberikan pengertian tentang iman. Fabari'u min manhabil khawariji wal murji'ati wal asyairati wa murji'atil fuqaha wa man laffa laffahum. Maka ahlu sunnah wal jamaah bari'u, terbebas, bersih dari madhabnya al-khawarij, dari pemahaman orang khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir, kekal di dalam neraka. Pelaku dosa besar adalah apa? Kafir, kekal di dalam neraka. Wal murji'ah, ahlu sunnah terbebas, bersih dari pendapatnya orang-orang murji'ah, baik murji'ah Jahmiyah atau murji'ah Al-Karamiyah, bersih dari pendapat mereka. Demikian juga bersih dari Al-Asyairah, pengikutnya Abul Hasan Al-Asy'ari, yang disebut Al-Asyairah. Ketika beliau Abul Hasan Al-Asy'ari masih apa? Masa transisi perpindahan dari masa Mu'tazilah menuju masa Ahli Sunnah. Demikian juga Ahli Sunnah terbebas dari pemahaman Murji'ah Fuqaha dan orang-orang yang menempuh, mengikuti jalan mereka. Man laffa laffahum, orang yang mengikuti jalan khawarij, orang yang mengikuti jalan murji'ah, asy'ariyah, karamiyah dan semisal mereka. Ahlu sunnah terbebas, bersih dari jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Haitsu qalu, ketika ahlu sunnah wal jamaah mengatakan al-imanu qawlun bil lisan, iman itu perkataan dengan lisan. Kanutki bi syahadatain wa ghairihima, seperti apa? Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan selainnya. Wa'tiqadun bil qalb, iman itu apa? Meyakini dengan hati. Ayya'taqidu bi qalbihi ma nataqa bihi lisanuhu mimma yajibu i'tiqaduhu mimma waradat bihin nusus. Yaitu apa makna i'tiqadun bil qalbi, meyakini dengan hatinya apa yang dia ucapkan tentangnya dengan lisannya. Dia ucapkan dengan lisannya dari apa-apa dari perkara yang wajib untuk dia yakini. Mimma waradat bihin nusus, yang warid, yang datang perkara tersebut di dalam nas. Semua yang datang di dalam nas dan itu wajib untuk diyakini, dia yakini, dia imani. Dan itu bukan sekedar iman, yakin dengan hati, beda dengan lisan, tapi diyakini dengan hati sama dengan apa yang diucapkan dengan lisannya. antara lisan dengan hati sama, tidak berbeda. Wa amalun bil jawarihi, dan amalan dengan anggota badan. Kas sholati, seperti sholat. Sholat itu adalah iman, termasuk keimanan. Wasaum, dan puasa. Puasa itu keimanan. Wal jihad, dan jihad itu termasuk keimanan. Wa ghairu dhalik aw wa ghairi dhalika min a'malil bir, dan lain sebagainya dari amal-amal apa? Kebajikan. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Memberikan pengertian tentang iman dengan mengatakan al-imanu qaulun bil lisan wa'tiqadun bil janan bil qalb wa amalun bil jawarih wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman menurut al-sunnah wal jamaah adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan. Bisa bertambah kuat keimanan itu dengan ketaatan kepada Allah, dan bisa berkurang menipis keimanan itu dengan sebab ketaatan kepada syaitan. Itulah iman menurut ahlu sunnah wal jamaah, yang semoga kita termasuk diantara mereka, orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, yang selamat di dunia hingga di akhirat kelak.